atau mudzakkar itu dimenangkan atas muannats, yughallabu dimenangkan, ya takliban memenangkan atau mendominasi. Jadi yughallabul mudzakkaru 'ala muannatsi, jadi mudzakkar itu dimenangkan, lebih didominankan atas muannats, terhadap muannats. Ya, jadi kalau ada dua lafaz, satu mudzakkar, satu muannats, ataupun terbalik disebutkan mu'anas dulu kemudian mu'zakar, yang jelas bercampur ini mu'anas mu'zakar, entah yang lebih dulu mana, maka yang digunakan, lafad-lafad yang digunakan terkait dua jenis ini, mu'zakar mu'anas yang bersama ini, adalah lafad yang mu'zakar. Apa? Takhlid. Karena mu'zakar lebih dominan, lebih unggul, lebih dominan, lebih dimenangkan, dikuasakan atas mu'anas, atas perempuan. Nahwu contoh, abna'i wa banati yad'urusuna bil jami'ati, anak-anak lakiku, anak-anak laki-laki saya, wa banati dan anak-anak perempuan saya, yad'urusuna bil jami'ati, belajar kuliah di universitas. Jadi ini ada mudzakkar abna'i dan ada mu'anas banati. Adapun fi'ilnya cukup disebutkan dengan yang mudzakkar saja, taklid, mendominasi, yad'urusuna. Ini bentuk fi'il untuk mudzakkar. Tidak perlu disebutkan mu'anasnya, jadi rusuna wa yadurusna, tidak perlu. Ya, cukup satu yang dominan, yang mudzakkar disebutkan itu mencakup semuanya. Ini ya, jadi mudzakkar itu takhlib, ya, atau mughallab. Ya, jadi dia dimenangkan, lebih didominankan daripada yang mu'anas. Ini. Dan cukup, itu mencukupi. Ya. Jadi ya, ini. Berikutnya, al-salisah asyar yang ke-13, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَدُعُوا اللَّهَ, maka jika kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah. هُنَا الْحَالُ مَحْذُوفَةٌ, di sini halnya itu mahzufatun, dihilangkan. إِذْ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ, yakni, atau إِذْ, ketika تَقْدِيرُ الْكَلَامِ, takdir dari ucapan ini adalah fa idza ra'aitumuhuma munkasifaini, maka jika kalian melihat keduanya mengalami gerhana. Ya, ini jadi ada hal dari kalimat tadi fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya, fada Allah, maka berdoalah kepada Allah. Kalau hanya difahami apa secara zahir yang nampak, huma di sini merujuk pada asyams wal qamar, jika kalian melihat matahari dan rembulan, maka berdoa kepada Allah. Ya, berarti apa? Ya, setiap melihat matahari dan rembulan kemudian berdoa. Fad'ullah. Ya, berdoa di sini mungkin juga bisa dimakni salat, salat gerhana dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini. Ya, berdoalah kepada Allah atau kerjakanlah salat gerhana. Afwan ya. Berdoa kepada Allah secara umum dulu ya. Afwan. Jadi fada Allah, berdoa kepada Allah. Berarti setiap, kalau itu difahami hanya sekedar zahirnya yang nampak, berarti setiap melihat matahari dan rembulan, maka berdoa kepada Allah. Kalau itu hanya dihukumi yang nampak. Tapi apa? Dilihat siyaqul kalam, konteks kalimatnya dalam hal ini, pembicaraan di sini, ini tadi terkait apa? Terkait gerhana matahari dan rembulan. Terkait terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Maka maksud dari ucapan tadi dalam hadis tadi, fa idza raaitumuhuma, nah di situ ada halnya, yaitu fa idza raaitumuhuma munkasifaini, jika kalian melihat keduanya, kalian melihat matahari dan rembulan itu mengalami gerhana, dalam keadaan mengalami gerhana, munkasifaini, mengalami gerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Ya. Wa shallu hatta yanzali, dan salatlah kalian sampai gerhana itu berlalu. Ya, afwan ya, tadi jadi ud'ullah itu berdoa kepada Allah secara umum, kemudian wa shallu hatta yanzali, kemudian salatlah kalian sampai gerhana itu berlalu. Tadi mungkasifa ini ada hal dari kalimat tadi, tapi hal itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena mafhum, bisa difahami.